الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله أعلم بمراده وهو لم يتوي قسطي الله إكوى الذي كان جعل أن دعاكم يا الذي لكم كبسر كبه النجوم ing pirang-pirang bintang litah tadu berpeninta oleh pitudu sereka bebiha kalawan nujum fi zulmatil bani wal bahar ing dalam sekehe pepeteng ing dalam daratan lan lautan fil asfari ing dalam pirang-pirang lalancongan Konfasallah li teman-teman wis martalakan isun agung bayana tegesa martalakan isun agung al-ayat ing sakehe ayat adilalati sakehe kang nuduh ala kudratina ingatase kawasa isun agung likum ya'lamuna kadue kaum kang pada waruh ya kaum kabaya tadabaruna tegesa ngangen-ngangen ya kaum kang وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله أعلم بمراد لنطى يا الله إيك والذي كان أنشأكم أن دداكن يا الله يا الذي سروكم إن سرك بخلقكم تقسين أدامل يا الله كم إن سرك به In nafsi wahidatin saking awak-awakan kang siji Adam utawi in nafsi wahidah iku kangjeng Nabi Adam mustaqarr maka utawi nggon tetep iku tetep saking sareka beh pirahmi dalam rahyu mustaudau dan utawi kang den titipaken iku tetep saking sareka beh fi salbi ing dalem salbi dalam tulang punggung wa fikiratin lan ing dalam kiraat suwiji bi fatil kopi kalawan dan fatahkan kofi fa mustaqarun ayam maka nukorori lakum tegesi panggonan tetap kadwa serakabe wa fasolah la teman-teman ismar talakan isun agung alayat ing sakih hayat li kaum yab kahuna kadwa kaum kang ya kaum kabeh mayo kalu laun barengkang dan ucapakan yang malahum kadue kaum Gusti Allah ngajelaskan tentang dalil ayana Allah wujudus sonia ayana nungadamel Mereka hiji dalilna tadi Inna Allah faliqul habbi wan nawa Nomor kedua faliqul isbah Dalil katilu ayna Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum Gusti Allah teh Alladhi zat Nunga dama karena pirang-pirang bintang di langit Allah teh ngadamel bintang di langit salian panon poe jeung bulan aya bintang Eta bintang di langit teh ya kabagi dua. Aya anu sawabir tetap cicingnya teh. Terobah-robah bintang teh cicing mes sawabit nyarana. Aya anu geur sawabit bintang teh. Lempang biasa. Lamun anu sawabit ieu teh ribuan bintang, jutaan bintang. Nganu nampak kadeuleuh ke permukaan bumi, nurutkeun ceuk ahli palak, hanya 1500 bintang. Urang lamun teu ngaji palak mah nyaho. Kudu ngaji heula. Salian tina matahari jeung bulan berarti aya 8 deui. Ceuk sakaol aya 7. Lamun 7 jeung 2 berarti sabaraha? Lamun 7 jeung 8 aya 8 jeung 2 sabaraha? 10 aya deui nu ngitung 9 selain daripada matahari jeung bulan. Berarti mun 9 jeung 2 sabaraha? 11. Mentak dina kitu surat Yusuf ayat il qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li 11 bintang tambah 2 matahari jeung bulan 11 jeung 2 sabaraha 13. Mentak beda-beda ge ahli palak teh. Aya mutaqaddimin, aya mutaakhirin. Cek mutaqaddimin mah hanya 11, cek mutaakhirin 13 bintang. Ke dijelaskeun satu persatu na. Eta anu muter Samsun saromirikhuhu fatuzahali. Samsun saromustari miri zuhal. Tadi turang ke komar dan lain sebagainya 11 bintang. Nu aya di dinya. Aya nu ngitung ke 13, nu digugurkeun nu mana? Ieulah perhitungan-perhitungan ahli palak. Toh, aya anu sawabit. Cicing bae nya. Gusti Allah teh ya ngadamel bintang teh teu sambarangan. Al-Quran ngejelaskan kuari sebagai dalil bahwa bintang ia didamel ku Gusti Allah dua rupa teh. Tanyakan coba ke makhluk saha nu bisa nyeun bintang? Moal bisa. Malah jadi kebanggaan ditempelkan di dia bintang satu. Tambah deui dua, tambah deui tiga, tambah deui empat, tambah deui lima, tambah deui genap, tambah deui tujuh. Uyeng sia. 7 bintang. Masuk hotel jadi kebanggaan, cari bintang 4. Cari hotel bintang 5 jadi kebanggaan biasa. Asal geus bintang 5, ngas berbagai fasilitas. Di Jakarta mah di Jakarta, ya sakitu hebat aja hanya sakitu bae. Tapi coba ke Amerika, coba ke London, ke Inggris, coba ke Australia, leuwih parah deui. Coba ke Timur Tengah, coba orang tinggali di Yordan, wow. Coba tinggali deui di Qatar, wah hotel teh lain lalagaan. Masuk hotel ta eta teh di Dubai, di Dubai eta hotelna teh sapeutingna, sapeuting samiliar. Oh, puyeng sia makan di bere kos kitu teh. Lain kelas sia mah tuh. Puyeng di bere samiliar. Imah jeung kendaraan ge direken eueuh samiliareun. Di ditu samiliar sapeuting. Masya Allah. Kelas 2 na coba kieu kelas 2. Kelas 2 na sapeuting teh 700 juta. Coba kelas 3, kelas 3 teh 400 juta sapeuting. Kiai pernah nu mana? Ulah ngomong sia. Hayang nyaho doang. leutik 400 juta numpang murahna. Emang kumaha kitu teh fasilitasna? Nah, lamun hayang nyaho nu samiliar sepengalaman kula ya. Termewah di dunia. Turun urang di lapangan udara Abu Dhabi, urang kan geus booking tadina, terketahui papa urang ku mobil Cadillac. Teu meunang muka lawang sorangan urang. Wah, nu muka lawang sorangan mah kampungan tah. Bukakeun. Asup urang ka jero. Tilok di hareup naik mobilna ge bos mah. Nu naik mobil di hareup nu sok puyeng pamah. Manya bos puyeng. Nah sorangan bae. Sup, datanglah ka tempat geus dibukakeun kabeh ngahormat ka urang. Duit teh kos kitu tah duit bedas tah. Dihormat urang tah. Persilahkeun dibukakeun kamarna. Plek. Teu meunang urang mukakeun kamar sorangan teu meunang. Beuh, tamah. Hotel Chandra tamah kos kitu mah tuh, Tangerang tamah. Mengkelukna ge jarore tamah kos kitu mah tuh. Sapi Hotel Chandra. Tah, dibukakeun. Di jerona geus luar biasa. Tas geus dibawakeun kunya. Aya khusus paranti mawa tas. Urang kaluar aya nu mayungan. Di payungan. Ulah datang ka kapanasan. Teu teuminan. Sok ka jero. Dipana emas. Dipan emas. Asup ka WC. Paranti diukna di dieu emas. Emas tah kuncina emas kabeh. Asal lamun urang dieu asup ka dinya mawa kaneron. Mawa kaneron asada dibobok kabeh dibawa balik. Atuh bas kabeh masyaallah. Beres, guys. Makanan sedunia menuna aya kabeh tinggal pijit tet. Teu kebel datang. Eta mah geus teh aneh, tapi di Jakarta ge aya kos kitu mah di Jakarta ge bahkan di Tangerang ge di Tangerang. Urang Iran deuk nyieun restoran di Tangerang, urang Iran deuk nyieun restoran. Sadunia menu sadunia bakal aya. Bakal aya di Tangerang, geus siap duitna bae. Pokona geus siap duitna ka ditu hayang masakan Jepang, pencetet aya engke di Tangerang bakal. Ku ari keur dirancang keneh. Hayang masakan kitu Hong Kong. Pencet ke dibawa. Urang datang we ka dinyang ke bakalna yeuh, bakal di Tangerang geus bakal. Tah kakarak bakal di ditu mah geus. Eta mah encan sakumaha fasilitas kos kitu nama. Dibukalah kamar nu belah dieu. Trek. Asup urang ka dinya. Waduh eta di papiliun. Awewe sadunya aya. Urang tinggal milih bedek nu mana. Eta teh mun bahasa urang mah inilah ayam-ayam yang siap dinikmati. Ndek hayang nu hideung negro itu. Aya urang negro ge aya di dinya. Hayang nu rada hideung bukna galing-galing takroni itu. Hayang anu rada kesat-kesatan Jepara tuh. Aya keneh. Aya nu rada hideung-hideung santen. Nah iya. Brebes. Cina aya, India aya, euy, kitu Arab aya, sadunya aya, tah samiliar teh geus bookingan jeung eta-etana. Deuk dipake deuk henteu urang mah samiliar bae ngaboking. Mantak kuliah aja teu betah. Cek aing nanaonan ieu kos ieu, balik aing. Kos kitu tah eta samiliar, lamun urang di dinya saminggu sabaraha miliar? 7 miliar. Mesti endek daftar sia. Masya Allah, eta nupang murahna 400 juta. Eta kos kararitu teh di dunia, eta kos kararitu di dunia, masya Allah edan-edanan. Mantak urang Arab, duitna loba, usim haji, batur ti berbagai negara masuk ke Saudi Arabia, nyana kaluar. Nyana kaluar, geus pokona geus teu melu nyana. Tinggal eta ditanya bae kieu eta sih nya nyeun hotel samiliar sapoe eta saha aya ta eueuh anu endek asup da kadinya atuh pikiran ente mah sapira cikupa pasar kemis cikupa pasar kemis cikupa pasar kemis naik angkot 08 kempes deui ah atuh bal beres ta bah. Oh, Gusti Allah batur bagus lain gitu pemikiran anu jual beli minyak antar negara, jual beli senjata antar negara, nu perang diperangkeun, tah jang nu kos kararitu. Fasilitas jang nu kos kararitu. Jual beli ofum, jual beli kitu BK, jual beli bangsa ektasi. Eta nu kos kararitu. Emang kuari kurang ieu diberesan negara Indonesia supaya narkoba. Coba supaya eueuh teh atuh minimal ngaleutikan, ja makin gede. Berarti kan dikondisikeun. Mun urang masang otak. Atuh teh dikondisikeun kumaha jalamun bener-bener mah sapo habis. Atuh meureunanan, nu kamari pemake teh aya 10, minimal 8. Sapo habis. 5. Sapo habis. 2. Kuari mah lain, sapo habis. Tinggal 10, 50. Coba nek kumaha eta? Sia teu arisin jadi polisi. Tukang ngamankeun nu kitu jama ke loba. Pamalingan, pamalingan, tembak, tembak. Diekspos. Penjara. Ngeueuhan teh teh nu maling teh ngeueuhan. Ngalobaan, pezina, ngalobaan, pejudi, ngalobaan. Makin digalakeun, makin ngalobaan. Berarti kan aya pengkondisian di jerona. Mun teh aya pengkondisian mah atuh ngeuhan kajen ku kumaha ge. Eta nu kena nu kena nu kena eta mah teu boga jaringan. Nu boga jaringan mah aman sentosa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Teu maca nagara mah kos kitu. Maca nagara mah kos kitu. Berarti di jerona ya main kajen ku kumaha ge. Lumayan ya saha wallahu alam bisawab ke di akhirat banyak nyaho jalamun disapu habis waktu beya kabeh ge berarti penyapuan pengkondisian nu aya buktina mabok makin menjadi-jadi judi makin menjadi-jadi masyaallah aya berarti permainan di jero urang teu meunang negara di jero negara ternyata aya negara di jero negara. Namun urang nyaho permainan Hercules nasional paneta teh sarua bae. Berarti kan yeun kekuatan di jero negara. Berarti kan aya backingna. Ne kumaha mun aya backingna mah jamal boga pistol. Pistol menang di mana? Bedil menang di mana? Senapan menang di mana? Urang mah boga Bunyamin hiji bae ge dipermasalahkeun. Nya sia Bunyamin. Panti nembak piit. Bunyamin ngaranana eta. Masya Allah, dunia. Nah, Allah nyeun bintang selain daripada matahari jeung bulan. Taeta teh ku Gusti Allah dijieun bejakeun ka manusa. Saha tanyunyeunna? Saha nu becus yeun? Cenah Amerika mana orang Amerika nu becus? Cenah orang Jepang mana orang Jepang nu becus? Cenah urang Singapura, Singapura mana nu becus? Komo Indonesia mah, eueuh rumus. Eueuh rumus. Tiba heula urang Indonesia mah nyeun mobilan teh tina kirae bae. Jepang mah geus kieu, geus kitu, geus kieu. Timimiti make plastik, datang ka make kaleng, datang ka make besi, datang ka make remote Jepang mah. Teo teo teo teo teo teo teo. Urang nyaba coba karancak kebo masih ku kirae keneh bae. Tinggaleun jaman biasa. Gusti Allah nu agung kirae. Wah raja. Batur mah kurung manuk geus dua, geus dihebat-hebat, paling jago di urang make jati, ge Jepara. Dele kurung manuk di luar negeri. Ya Allah ya Rabbi, geus make stainless, make besi, mencetak geus lain make kerekan deui di remote cecet ka luhur, pencet set ka handap, dikongkurkeun di luar negeri. Geus kos kararitu, nu mantak urang mah kur di urang teh ya, ngan paling ge datangna datang ka Bandung, Surabaya, geus teu masuk internasional. tadi konkurkan di nasional internasional manuk ya padahal mah di urang loba jasa tedek asup-asup ka dunia internasional eleh bae urang kurang luar negeri lantaran naon eta modip-modipna luar biasa hebat jasa bahkan nyana mah blon jasa blon kumaha kebloonana kulantaran nyana ningu manuk tedek hebat-hebat nyeun beo palsu. Beo palsu kos asli bae gulak-gilek ngomong segala macem man. Beo asli, beo tipuan, kerak tipuan, atau kurungna kurung tipuan, beo na beo tipuan, biasa asal dices hiru, teu dices bae. Eta kos kitu jadi mah parablatna lain jangkrik, ces. Itulah Jepang, masya Allah. Ngemandak kulama inget bae ka omongan Gus Dur ketika Gus Dur kakarak balik ke Indonesia. Bagaimana mau maju ini Indonesia? Ucapan Gus Dur dah. Ketika kulaker di Garut kan deh. Orang kita Jepang ke Indonesia melihat apa kebutuhan-kebutuhan di Indonesia. Mahasiswa Jepang ke Indonesia KKN. Oh, ternyata di Indonesia ini butuh tali. Nyana kacuruk berarti. Leuleuh jelema keringinan tali tina Gedebong. Dede, oh berarti non karang-arana nyiru nyiru nyiru kernyarian dan nyiru oh pengki oh kos gitu balik ke ditu ke Jepang sebulan kemudian pengki plastik aya tali plastik aya kebutuhan-kebutuhan di Indonesia yes hasil survei mahasiswa Jepang ke Indonesia bukti nyata telaku awi tali telaku gitu ember segala enon gitu ngarana pengki segala nyiru telaku kurang kalakuan lantaran ku plastik mahasiswa Indonesia ke Jepang apa coba yang dibutuhkan di Jepang coba naon dibiayaan ku negara beuh datang ka ditungan seukur dula delot tulang telong doang. Begitu balik ka dia ditanya apa kebutuhan Jepang mau mobilan. Coba bawa ke sana mobilan. Eta teh hiji tina jeruk. Nomor kedua tina kirai. Pasarkan coba kali itu. Dibeuleum kurang Jepang. Hese. Masya Allah. Tak iya otak kurang Indonesia teh. Di jalan. Aya nu jalan istimewa nyen mobil tina Surya. Geus jeul kebal teh geus lila nu kukula dicaritakeun teh lapor ka presiden. Supaya kita dikembangkan di Indonesia ternyata tidak ada dana. Bagaimana sih sampai tidak ada dana? Ini 10 gelas, ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Jadi sudah tidak kebagian gelas lagi. Bahasanya tah keur dongeng di kula gelasnya sudah ada 10. Ini buat ini buat ini buat ini. Jadi kamu enggak kebagian. Atau kenapa dia sedikit-sedikit aja ngambil? Enggak bisa begitu. Ini nanti kurang bentelu kata dia. Di aing sama bentelu mah. Oh, di ditu mah bahasa politik bentelu. Gusti Allah doaku. Teh Allah nyieun bintang. Maksudna naon teh Gusti? Gusti Allah nyieun bintang litah tadu ilaiha. Supaya litah tadu biha anjeun meunang pituduh. Izulumatil barri wal bahar dina poek peuting baik di daratan maupun di lautan deuleuh bintang sawabit anu cicing bae nyana mah unggal peuting teu robah-robah di dinya matak jelema naik parahu set beki ka tengah ka tengah ka tengah ka tengah ka tengah ka tengah kehilangan arah je balik ke mana ye kan poho beki ka laut mah teu nyaho mana kulon mana ka ler wetan teu nyaho arah nah sanggeusna teu nyaho arah engke nyana teu bisa balik teh ieu akhirna manehanna engke beki ka tengah bahaya jang balik kumaha jang balik geus nyaho deui bintang bintang di deuleuteuk model di Tanjung Pasir ketika deuk ka laut neuleuhlah bintang oh anu ieu geus jadi patokan meureumol robah-robah tamat sabit geus lamun geus di tengah laut beneul ka bintang bae ka luhur teng ha itu kajen di mana ge muru bintang eta litah tadubiha litah tadubiha peuk poek kajen kukumaha ge bisa balik bae sebab bentang di deuleu kos kitu tetep pelaut-pelaut kos kitu tetep pelayar-pelayar deuleu bintang lumantak lamun jadi pelaut geus ka deuleu bae oh kita tidak akan lama lagi akan sampai ke Selat, lautan Selat. Kok udah ketahuan bintang nangis aya pas di lautan Selat teh didinya teh geus aya. Kalau tahala menyebutnya Selong. Lautan Selong didinya henteu bisa robah cenah parahu ge kadang-kadang kapal ge mandeg didinya eta lantaran memang didinya mah itu puser. Loba didinya anu tijebur, salah jalan bahaya puserna. Lautan saya lentak eta dirinya bintang tuh ditugas kada lihat litah tadubiha lempang di mana bae di daratan urang di daratan mulai berangkat deuleuh bintang oh itu lembur urang urang geus aya di Bandung kada deuleuh bae bintang tuh itu lembur urang tuh itu bentangna tuh itu bentangna urang ka mana bae geus di deuleuh bae bintang litah tadubiha moal kudu kaliru coba cenang kayak penting orang dek itu belajar heula tuh saya udah datang gitu terus gitu bae il perbintangan anda kudu belajar heula naon ngarana eta geus aya ngaran-ngarana eta mah titik cicing bae teh sawabi teh bintang eta tadek di daratan dek di lautan eta bintang eta mantak coba ge urang boga ucing garong greget jasa ya ka ucing picot ku urang ka ditu ka mana ka Cikupa picot menang dua poe aya deui menang dua poe aya deui eta ucing bisa balik deui eta kucing bisa balik deh nyana nele kaluhur bae oh imah aing teh eta itu tuh anu galak teh aja lo mana di delegeun bae bintang nang kenyang ngeok ngeok nele deui kaluhur ngeok ngeok nele deui kan ngeok ngeok nele oh iya dah datang eta ucing teh dipiceun ka mana bae ge sok nyebrang geus kurang dibawa ke Pulau Untung Jawa duh itu ngeok-ngeokan ucing neuleukeun bae ka bentang ngaleuh teh kenyana milu ka parahu lamun ka nyahoan atuh disieukeun can bisa mun ka nyahoan disieukeun can bisa engke nya ngintip tek asup ka jero heup milu datang geus ka dia ka tanjung pasir begitu datang ka luar nya neuleukeun bae ngeok-ngeok neuleuh ka luhur ngeok-ngeok beuting nya berangkatna beuting penting menang saminggu cisiak ya uci aja di bae ngisi picin kurang ke Pulau Untung Jawa iya masih kena aja bentang litah tadubiha Masya Allah iyalah perbintangan sahanunyin jakusi Allah sahanunyin itu bintang-bintang numan tak kurang dititah belajar ilmu perbintangan ta'allamu minan nujuma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahr cakang yang nabi belajarlah anjeun tina ilmu nujum supaya anjeun menang pituduh fi zulumatil barri wal bahr perintah ngan kadituna sumantahu kangjeng nabi nyegah ulah kangjeng nabi awalna dititah kadituna dicegah iya kumaha iya numantak lobalah nunga ulah ke ngaji ilmu perbintangan dinanya gana kangjeng nabi pernah timbul bahasa manik tabasa ala kitun nujum iktabasa syubatan minas sihri zada mazada sahaja lemak manik tabasa ilman minan nujum sahaja lemak anu nyokot ilmu tina ilmu perbintangan sarua jeung nyokot ilmu sihir berarti haram tina wan tahu kangjeng nabi tina wan tahu kangjeng nabi penyegah ulah ngaji ilmu perbintangan ulah sebab ieu sarua jeung ilmu sihir ilmu perbintangan teh kos kitu sebab ilmu perbintangan mah pan bisa dihitung kurang itu sakumaha kamari lahir poe naon sia poe aha bulan naon Januari Januari Jedei Tun 9 berarti bintang Judai atau Jedei cek ahli palak bintang-bintang Januari Judei, Februari Pebdal Tudalwu berarti, Maret Marhutun Hut berarti lauk teater, Maret April Afhamtun Hamal timbangan teh. Afhamtun April Mei Mei Sarhun Mei Sarhun Mei ah Sarhun ah kemudian atau tas Mei non Mei Juni Juni Yun Jalhun Yun Jalhun Juni kitu Yun Jalhun kemudian tas Juni non Juli Juni Juli Juli tas Juli non Agustus tas Agustus tetap atau aing nyaho gos kitulah Agustus ag asjun ag asjun Agustun asjun asad berarti asad asad mau sia lahir bulan naon sih bulan Agustus oh berarti bintang sia mau tahun ieu kuari tahun tahun singa singana singa bumi deui po oh, anu nya kan siapa iya iya gong si pacung yang ngaranna si pacung ya. Kamari kamari tahun kamari teh eta teh tikus tikus teh tikus darat atau tikus laut atau tikus bumi juga tahun kamari tikus tahun ieu ge sarua ieu adalah singa singana singa bumi nah berarti sia ieu lahir bulan Agustus asad sarua singa jeung singa wah sia ieu mah lamun henteu ngabuli bahaya sia eta kos karena itu tah nah nu mantak ku Kangjeng Nabi diulah make hitung-hitungan make hitung-hitungan Cina make hitung-hitungan Kristen make hitung-hitungan dukun memastikan bahwa bintang tersebut kalau muncul terjadi anu kalau muncul bintang anu terjadi anu kalau muncul bintang anu terjadi anu iyalah haram nu kitu mantak Kangjeng Nabi nyarita wantaho ulah sok belajar ilmu nujum awalna ditita ta'lam minan nujuma tahtaduna ditita urang teh fi zulumatil barri wal bahr kadituna tapi wantahu sumantahulah jadi berarti dininya sing hade kumaha sing hade teh aya bahasa nitah aya bahasa ngalarang lamun bahasa nu nitahna ieu jang nu mana ieu bahasa nu dititahna jang anu diperlukeun ku agama jang nu diperlukeun ku agama nu mantak ulama pikih kabeh di zaman Imam Syafi'i datang ka kuari nganyatakeun la ba'sa fi ta'allumi ilmin nujum wa ma'rifatil juruh wa ma'rifatil buruj wal manazil wal awdu' wa nahwu dzalik mimma yatawassur bihi ila maslahatin diniyatin la basa teu bahaya bahkan kudu ita'allumi ilmin nujum belajar ilmu perbintangan nganyahokeun buruj burujna apakah buruj simali apakah buruj janubi nganyahokeun nganyahokeun manazilah manzilah manzilahna nganyahokeun audu jeung sabangsa kasabangsana dina ilmu falak untuk kebutuhan agama urang moal nyaho kuari zuhur jam sabaraha asar jam sabaraha magrib jam sabaraha isya jam sabaraha subuh jam sabaraha mun teu ngaji palak moal bisa nunyin jadawil auqat eta palak ngaranna dek make istiwa tah dek make kitu jmt tah nu jelas lah ilmu palak keneh dek make perjalanan matahari dek make perjalanan bulan ilmu falak eta hese nyaritakeunana lamun teu ngaji ilmu palak engke wa wukuf di padang Arafah teh tepatna eta teh tanggal 9 teh poe naon kudu dihitung melalui palak teu jauh-jauh hari keneh. Ramadan tanggal hijina dina taun ieu jatohna poe naon kudu dihitung jauh-jauh hari. Lebaranana engke satu Sawalna kudu dihitung ti jauh-jauh hari. Mun teu ngaji ilmu palak de kumaha. Ulah dilojokeun urang ku Yahudi jeung ku Nasrani. Islam kaya dengan ilmu palakna. Belajar ilmu palak jang ibadah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'allamu minan nujumata taduna bihi fi zulumatil barri wal bahr. Sok. Nek kumaha nganyahokeun kiblat di urang lamun urang teu belajar palak? Kiblat. Nek kumaha nganyahokeun kiblatna? Sebab ieu dunia teh kapan aya khatul istiwa ngaranna? Mun bumi ngaranna khatul istiwa ngaranna. Eta kan dibalik dibagi dua, aya janubi aya simali. Ngaranna khatul istiwa. Nah, engke ieu kitu Baitullah, Baitullah. Aya belah kalereun khatul istiwa apa belah kiduleun khatul istiwa? Urang teh termasuk janubi atawa simali ti garis khatul istiwa. Sabadanarnya urang ti garis khatul istiwa. Tinggal dihitung urang ye garis khatul istiwa teh ka urang ka dieu Cilongok sabaraha derajat, Tangerang lah Tangerang, Jakarta sabaraha derajat ti garis khatul istiwa janubina, Pandeglang sabaraha derajat, Serang sabaraha derajat, Lampung sabaraha derajat, Surabaya sabaraha derajat ti garis khatul istiwa. Talamun geus ti urang di dieu meunang sabaraha derajat, ayeuna ti garis khatul istiwa Baitullah sabaraha derajat. Tinggal urang make benang we ti nagara urang ka Baitullah. Sok teang benangna sabaraha heun. Lempengkeun ka ditu. Urang di dieu deuk salat, di ditu Baitullah, ieu garis khatul istiwa lempengkeun make benang. Po cenah kiai hese meuli rubu bae. Rubu teh seperempat, seperempat dunia. Jadi dunia dibagi opat cokot rubuna. Jadinya aya 180 derajat. Dikanyahokeun ke dina rubu mah. Ah, hiji na. Urang make rubu bae. Hayang nyaho Baitullah teh teh kudu hese-hese. Simpan dirinya mana ku ari kaler kidulna. Tendeunkeun dirinya rubu. Sabana derajat bakalna urang meuli hasil dina rubuna. Apakah 20 hiji setengah, apa 2 hiji seperapat, tergantung kumaha daerah-daerahna. Lempegeun, tinggal tuturkeun bae geus ka ditu. Jaba bari jasa. Ngomong mah. Palak eta. Mun teu geus palak de kumaha nganyahokeunna. Ye, Masya Allah. Tuh, numantak ke Alhamdulillah. Baheula di urang aya papi di Cipanas, aya Ki Izudin di Kubang. Eta nusok nyenan. Kitu non ngarana nusok nyenan pedom, padoman, nyenan rubu. Untuk Jawa Barat, ma Jawa Barat. Kabeh ka Kubang, buatan Kubang kabeh. Nyen mizwalah, nyen istiwa, nyen rubu. Eta teh didinya ta jagona. Nyana meunang guru ti Syekh Mansur, Kiai Mansur jembatan 5. Dijer kabeh. Yu kobe santero teh santero selain daripada nu guru Kaki Mansur, pasti guguruna ka dinya palak. Diukur didinya aya pengukuran-pengukuranna. Urang lamun deuk ruyat ku jadang geus dipetakeun tah kieu cara ruyat teh tah. Aya kos kita kaluhur set di dieu teu paranti neuneun rubuna dibulak-balik dibulak-balik dilempengkeun sabaraha derajat urang ngitung dina sulamunairena tah derajatna diakurkeun lempengkeun teh kunyana geus dipetakeun urang lamun guguru mah tenden rubuna deui nya kencengkeun sok arahkeun geus dihitung kapan janubi jeung simalina kurang sabaraha derajat hasil daripada hitungan tinggal dilempengkeun. Jadi urang teh tinggal kieu bae neuleu-neuleu bae set dina waktuna jeung sabaraha bakal timbul bulanna sabaraha lilana kumaha bentukna apakah kieu apakah kieu apakah kieu apakah kieu geus dicaritakeun kan dina sulamna tok dina pas dina waktuna det duh jaya deuleukeun kabehan latihan teh kos kitu hayu ka neuleu-neuleu set nu eueuh kitu teu kadeuh jaya geus bae. Eh isin pan teu kadeuleu ge meneuleu bae. Cenah teuleu. Kos ba sarua jeung si Iya kitu bae. Tuh deuk kumaha kadeuleu aja kitu hese deuleu bulan teh kula ge. Pertama mah kitu bae. Kadeuleu, deuleu bae. Padahal teu. Nah bohongan awak sorangan. Ajeun lah heulanan. gengsi penurang pajar tarak kayak dituna dipetakeun deui. Jadi jelas orang yakin ketika ru'yat nyana dipanggil ku pemerintah titah ru'yat. Wah, nyana langsung ngahuhuluan ru'yat teh petakeun urang neuleukeun guru urang, rubukna dipetakeun kencengkeun derajat-derajat tangges. Eish, pas. Tinggal leuleuh nyana mah teu neuleuh. Muridna bae nuna ngana kieu bae. Deuleuh aya mah. Deuleuh aya. Oh, teu misleuk. Geus sekian taun teu pernah misleuk atuh. Kok kuah hari itu dipake ieu? Masya Allah. Oh, maksudnya ka ulama. Kuah hari andahan make teropong. Deuleuh dina pikina. Teu meunang make teropong. Make peteropongan bintang. Atuh teu meunang kan deuleuh. Kos kitu bulan mah kuduna ge deuleuh langsung. Ngan lamun di deuleuh langsung hese. Ieu mah di deuleuh ge tepatna lain lah. Masalah deuleuh make teropongan. Ieu mah arahna doang. Nu jereng mata nu jereng nu kiceng tereh tah. Iyalah ilmu nujum yakni ilmu perbintangan. Allah ngadamel bintang ku Gusti Allah bintang didamel litah tadi biha fi zulumatil barri wal bahr jang patokan pituduh tengah peting poek mongkling buta rata. Ulah datang ka hese neangan arah barri wal bahar daratan jeung di lautan sok tingali fil asfar dalam perjalanan-perjalanan bejakeun eta teh na ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deuk kurang kumaha deui atuh ayana Allah di dalilan ku ari ku ayana bintang. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Aing geus kurang kumaha cak Gusti Allah geus ngajelaskeun ke berbagai ayat-ayat anu nuduhkeun kana maha kawasana aing cak Gusti Allah. Kamari geus dijelaskeun ka kawasana aing. Itu innallaha falikul habbi wan nawa sisikian sisikian sisikian. Kemudian aing geus ngajelaskeun falikul isbah waktu-waktu subuh. Katilu kuari bintang etalah ka maha kawasana aing. Deuk laon deui sia coba ngomong ka aing. Hah? Make jeung teu percaya aing pangeran. Aing maha sagala-galana, tah bintang. Deuleuh ku sia eta teh dadamelan aing nuduhkeun kana aing nu nyieuna. Aya dadamelanana, aya nu ngadamelan aing cek ku si Allah. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lam. Bagi kaum-kaum anu berpikir, geus cukup ku dalil eta bae ge. Ngaayakeun kana maha khaliq yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah. Dalil nomor kaopat na Gusti Allah teh anu ngawujudkeun anu ngaayakeun ngajadikeun karanjen kabeh min nafsin wahidah tina hiji awak Adam baheula. Gusti Allah teh ngadamel kangjeng Nabi Adam dicokot tina berbagai warna-warna taneuh, tina taneuh-taneuh anu berbagai-bagai warnana. Allah teh ngadamel bumi, Allah ngadamel langit, Allah ngadamel iblis, Allah ngadamel malaikat, ngadamel iblis, kuari Allah dek ngadamel manusia di mimitian ku kangjeng Nabi Adam. Dicokot taneuh taneuh taneuh taneuh taneuh taneuh ti berbagai negara nu warna beureum nu warna hideung nu warna koneng nu warna putih nu warna coklat diaduk-aduk mun cara diaduk-aduk mah kemudian ku hari dibentukeun kangjeng Nabi Adam dibaringkeun kangjeng Nabi Adam teh di dinya candi nyawaan begitu dideuleuh ku iblis ku malaikat iblis teu bisa teu Gusti Allah deuk ngadamel naon deui deuk nyeundeun sok aya aya bae asana manusa teu geus kitu mah teh geus diomong-omong cenah manusa-manusa teh teu Gusti Allah wae malaikat jagaan bisa aya iblis jagaan malaikat gajagaan iblis terus bae neuleuhan ngaganggu tapi satu ketika malaikat kerada lengah seetik diciduhan eta Kanjeng Nabi Adam. Begitu di Ciduhan kanyahoan diuber iblis. Gusti Allah geus kudu diuber iblis mah eta bae ciduhna piceun, cokel ciduhna dibalangkeun jadi anjing. Tah ieulah urang keur jadi puser. Tah ieu teh urut ciduh anjing. Puser urang. Jin lah Kanjeng Nabi Adam. Wa nafakha fihi ruh tiup rohna. Jadilah Kanjeng Nabi Adam. Blak. Culak-culak Kanjeng Nabi Adam. Jaloba jelema urang anjeun. Lalapar bangun. Insyaallah. Cek Kanjeng Nabi Adam wae cek Gusti Allah Adam mane cicinglah di surga nikmati naon-naon kaayaan aya di surga ngan ieu mah ieu larangan ieu nya. Mun. Beres. Sebuah dua bae tilu bae empat bae. Dan selanjutnya Kanjeng Nabi Adam dicokot tina tulang rusuk nu belahan dapna nu kenca. Cokot ku Gusti Allah dijadikan Siti Hawa min nafsi wahidah asalna hiji Kanjeng Nabi Adam. Cokot tina tulang rusuk belah kenca solbi Kanjeng Nabi Adam dijadikan Siti Hawa. Begitu dijadikan Siti Hawa beda jenis lantaran Kanjeng Nabi Adam lalaki, Siti Hawa awewe. Atu ngaran-ngaran lalaki jeung awewe diberean syahwat ku Gusti Allah deuk ditangkeup. Woi. Ulah main tangkep Pak Adam. Sobar. Oh, paiga lalaki kuari deuk tungkap tangkep we horeng baheulana kos kitu. Turunan ti bapa urang. Teu meunang manggih deuk tungkap tangkep bae. Aju Siti Hawa na geus deuk ditangkep teh cicing bae horenganan kuari geus nu mantek kaju tam. Aduh, Masya Allah. Kek jeung Gusti Allah. Maneh kudu nikah heula. Mun sanu nikahna aing jeung Gusti Allah. Deuleutuh di luhur lawang aya zat di dinya merekna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayatna saha? Incumani Nabi akhir zaman Muhammad. Wah haramat pake diteundeun di luhur lawang. Eueuh deui nu panghebatna ceuk Gusti Allah, incu anjeun eta. Aya diunggal luhur lawang sorga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maneh geura nikah hadenya. Mas kawinan nang maca selawat kadinya ka Muhammad. Tok, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Make selawat nikah Kanjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunana Gusti Allah make mas kawinna selawat. Tah urang ge kuari neangan awewe nu daek di mas kawinan selawat. Cak awe jadi saing. Iya, itu bisa meuli emas bareng si amah. Urang mah yang ringan nya nembungeun di bawah ringan 100 gram. Cek awewe teh ulah leutik-leutik. Pansel abe babaringan imah kana. Kolot teu ngamodalan geus eta bae jual ku urang. Pinter oge sih. Beres tidi jadi larang ngadahar buah kul di setan datang. Adam heulaan saha hirup teh jeung kula? Heulaan kula. Di sorga heulaan kula hirup teh. Allah mah kos kitu. Titah langgeng di sorga. Ulah ngadahar buah khuldi. Lamun ngadahar bakal di exit diturunkeun ka dunya. Diusir di sorga. Bohong eta Adam. Bohong. Nu sabenerna mah kieu aing nu leuwih nyaho aing leuwih nyaho pan aing leuwih teu hirup teh heula aing panjing sia. Yeuh Dam, lamun sia teu daek ngadahar baholdi bakalna diturunkeun ka dunya mun ngadahar langgeng di sorga. Ah, cukup jangan di Adam instruksina ge. Mun ngadahar diturunkeun mun teu ngadahar langgeng. atau tuh masa bodoh sia, aing mah ngan sehatan doang. Geus lah pokona aing sia-sia aing tuh kayak aing datang deui ka dieu. Jadi teu sakali nasehat setan teh setan. Menang sabulan datang deui. Assalamualaikum. Salam. Rapi jasad setan sial. Enon, aing ngan nasehatan deui neruskeun sakumaha nu keur ieu, ngebeusi poho. Eta teh sia sing percaya ka aing. Lantaran aing mah leuwih ti heula. Aing geus leuwih nyaho lah urusan-urusan instruksi ti Gusti Allah mah. Jadi sia ulah katipu ku instruksi Gusti Allah. Cak Gusti Allah lamun ngadahar bakal diturunkeun, mun teu ngadahar mah eta teh hartina kudu dibalikeun pan pangeran Gusti Allah mah. Lain cara urang-urang makhluk. Pangeran mah kos kitu instruksina, nu kudu didahar ulah, nu kudu ulah didahar. Coba ge. Bakal karasa ge ku urang. Geus langsung ulah ngajawab aing geus berangkat deui heulana. Kangjeng Nabi Adam tagoyur, apa iya nya? Apa iya kitu bener oge ta iblis ta? Nya nama pan leuwih ti heula. Kek. Aya rindu ta Kangjeng Nabi Adam ka iblis. Hayang nganyatakeun. Mang sabulan datang deui. Dam. Kulan ima aing mah ngan sakadar nista maja utama 1, 2, dan 3 terakhir nasihat aing geus sia ka ente lamun nurut ka aing atuh berarti sia langgeng di sorga lamun teu nurut atuh sabodo eh mangis moal kapang ideung lah geus ima ngati lu kali we jadi ieu mah kieu we lamun eta didahar aman sia geus di sorga ente aing jeung aing dibebargan geus di dieu. Lamun teu didahar berarti ente bakalna diturunkeun. Ieu mah sakadar nganasehat. Lamun kadenge wa inna laminan nasihin. Sakitu. Tamah di dengge bae nasehat atuh mah nasehat ieu. Aya teu didengge mah atuh. Heuh geus atuh geus pokona aing teu kadenge bae. Heuh kitu atuh ieu jelema mah surti atuh. Langsung macem-macem. Setan bae. Didahar-dahar oge. Didahar ku Kanjeng Nabi Adam. Eh Adam, cek Gusti Allah. Pan larangan. Cek Kanjeng Nabi Adam teh. Eh manawi teh setan setan mah musuh. Guys, ya Adam, ihbet. Turun. Turun. Ceuri Kanjeng Nabi Adam. Turun. Eh teh pakaian surga ulah dibawa ka dunia. Ulah dibawa ke dunia ke, lamun bisa deui ka sorga pake. Dunia mah dunia bae. Eta mah kota turunkeun baju kabe coplok-coplokkeun. Sataranjang anjeun make ka dunia. Sataranjang. Gusti atuh sataranjang deui ngabdi isin. Sanun heula. Usaha-usaha di dunia na ge. Kakaraksia doang. Mana ya pamajikan abdi atuh bahasa berapa pamajikan atuh. Geus atuh aya nu meunang jang ampok-ampok doang. Ditendenkeun ka dieu. Tek. Tabawaan surga tah hiji doang tah. Hiji ampok-ampok eta tah. Tek. Turun. Turun Kanjeng Nabi Adam make ampok-ampok di sorga eta mah hiji tah. Naon eta? Daun lain. Akar lain. Kulit lain. Naon eta? Eta adalah getah. Teu meunang make daun, teu meunang make akar, teu meunang make lampat deungeut sabana, getah. Jadi digetahan. Turun ke dunia Kanjeng Nabi Adam diturunkan di kitu India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Tidinya Kanjeng Nabi Adam langsung sujud. Datang ke cerik terus-terusan 40 poe kakarak irfa rasa kaya Adam. Udak. Tarima tobat anjeun. Guari teangan pamajikan anjeun. Teangan terus gancang caritana kapanggihlah di Gunung Rahmat yakni di Arafah. mentak Gunung Arpah teta urang mun ka ditu ingetlah pertemuan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Mentak Arafah, Arafah teh wauh. Tidinya geus ganjang carita nangke bakal dicaritakeun di hareup dongeng Kangjeng Nabi Adam mun teu ngabesan. Ieu mah keceritakeun ka beladeuna mah terus bae. Kangjeng Nabi Adam teh jima jeung Siti Hawa sakali kaluar dua-dua. Toama-toama teh dua-dua artina lalaki, awewe lalaki, awe jadi sakali kaluar teh dua abeh cepat. Ngan instruksi nikah nangke kieu. Kitu kakana lalaki awewe nu adina lalaki awewe engke nu lalaki adina kawin ka tetehna anu kakana teh anu bareng jeung kakana kakana kudu kawin ka anu adina disilang terus we kitu-kitu-kitu ke dongeng panjang nama Qabil jeung Habil di hareup geura rame jasa bakalna na ieu mah terus beriak datang ka kuarita ieu bentukna anak ku tukang jeung Nabi Adam anu keur darariuk lalapar hayang dahar. Masyaallah. Anak kutuk Kangjeng Nabi Adam. Cek Gusti Allah teh teh aing nyin. Walladzi ansyakum Allah teh nu ngadamel ka aranjeun kabeh min nafsi wahidah tina hiji awak. Saha Adam. Pamustaqarrun minkum caimani ditenden diiga lalaki wa mustaudaun caimani diasupkeun ku ari dititipkeun ka rahmi pamajikan titipan teh mah lain anu pamajikan urang urang mah ngan sakadar boga caimani doang mustaqarrun dititipkan ke pamajikan mustaudaun mentak pemustaqarru wa mustauda. Masya Allah bahasa Gusti Allah urang mau boga caimani doang nu aya di tonggong urang di ditah di tendena teh di pelebah cangkeng nu mantak lamun geus ciri cangkeng geus bahaya moal bisa ngaluarkeun pihan sipeun. Lantaran dicimpenna di dieu tamimiti tina makanan-makanan saeunggeusna tina makanan saripati ngajadilah nutfah eta cai mani teh ditendeun dina sel-selna ka dieu tonggong urang teh ditonggong aya sel-sel dihijikeun ka dieu ka cangkeng dicangkeng terus diturunkeun ka handapeun cangkeng di handapeun cangkeng geus moal dibejakeun naon meureun teh mangaranna geus tinggal ngegejeburkeun bae. Aduh Gusti Allah, kos kitulah. Tah eta nyeun kos kitu nang saha? Bisana kos kitu nang saha meunang Gusti huwallazi ansha'akum min nafsi wahidah famustaqarru wa mustauda. Masyaallah. Ieu cai mani teh teu sambarangan lamun kurang teh disalurkeun bakal namungsang mangsing. Mungsang mangsing lemun urang terus bae teu kasalurkeun bisa-bisa timbul dina pipi sagede poleca jarawat ngaranna. Atuh lamun teu jarawatan kena jadi puyeng urang hayang dahar lain hayang nginum lain. Tidinya teu meunang dedeleuan teu meunang salah lantaran di dieu teh anu kudu disalurkeun. Bahaya ieu teh mun teu disalurkeun. Boro-boro deuleuh jelema anu geulis jelema anu jore ge geus hayang nyalurkeun bae. Boro-boro deuleuh jelema deuleuh keboreuneuh ge kabita. Ah, teu kira-kira. Syahwat teh kos kitu. Iyalah saha anu nyieun syahwat saha anu nyieun syahwat masyaallah karim. Allah nu nyieun ente tina sperma nu dititipkeun ka indung ente hasil totoker bapa ente jadi ente. Aing kumaha ngomongna tuh jakos kitu teh ialah pamustaqarrun urang boga di dia ditetepkeun ku Gusti Allah wa mustauda dititipkeun ka indung dina rahmi nah di dia bakal dihijikeun ku Gusti Allah antara nutpah awewe jeung lalaki yakni sperma lalaki jeung ovum awewe sakaligus set nutup dininya saha nu ngajadikeun ngabentukeun anu moal aya Allah moal aya nu bisa ngabentukeun deuk leuli lalaki jeung leuli jadi awewe Allah urang teu bisa mesen coba pesen dok supaya laki-laki teu bisa aur. Rupaya awewe teu bisaeun Allah. Coba ku ari mah hayang putih teu bisa deuk dihideungkeun hideung bae kumaha Allah deuk diputihkeun putih bae kumaha Allah. Eta tadi nage Gusti Allah nyieun Kanjeng Nabi Adam teh tina berbagai warna-warna taneuh. Nu mantak ku ari nage beda-beda warna manusia teh aya nu hideung, aya nu koneng, aya nu putih. Iyalah kos urang kos kieu urang mah alhamdulillah Indonesia mah sao. Buruk. Surah Gosia. Nelah damat segera masauda tegancang dititipkan kudu melalui pertikahan heula. Maka diatur ku Gusti Allah aya walina, aya panganten lalaki, aya panganten awe kudu aya saksi lima rukun nikah teh. Begitu ditikakeun jadi reuneuh. Wah, di Indonesia geus 250 juta. Kamakola Roma Irama tahun baheula mah 135 juta penduduk Indonesia bermacam-macam. Nah, ada Jawa, aya koek. Tapi kuari mah geus loba jasa, masyaallah. Di dunia memeh milenium mah aya 5 miliar. Tapi kuari mah geus jelas, geus buh loba nagah luar biasa eta nu berpenduduk di dunia geus 5 miliar. Anuncan berpenduduk mamangkani dirangkas betung mah cese berpenduduk teh desa keti mah tilok make penduduk di kulun perkulun mah ditrok aya penduduk-pendudukan buh nu teu berpendudukna sabaraha meureun keur carita nu berpenduduk sebelum milenium 5 miliar kuari geus sabaraha masyaallah mun kiih dihijikeun kabeh banjir Indonesia. Iyalah kakasan kekawasan Gusti Allah pamustaqarru wa mustauda. Kumaha eta? Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Kaula nu agung geus ngajelaskeun kana berbagai ayat pikeun kaum-kaum anu berpikir nu ngartikeun naon nu diucapkeun ka kaum tadi. Urang mah alhamdulillah teh hese capek masyaallah karim. Urang mah abah urang Islam, ibu urang Islam, iman kabeh berosot, urang geus kudu hese capek. Geus bersyukur jasa alhamdulillah. Batur mah nu di lingkungan Kristen, lingkungan Buddha, lingkungan Katolik, lingkungan kafir, hese deuk meunang hidayah. Tapi Gusti Allah mah maha kawasa geuninganan di Belanda kuari loba jasa nu asup Islam, bahkan politikus Belanda terulung kuari asup Islam. Hidayah nyulusup mah ketika nyana macaan Injil Barnabas Paus masih kene hasup Islam. Loba jasa kuari di Tanzania budak leutik kakarak lahir geus mawa Al-Qur'an. Aya budak leutik minggu kamari lahir ka dunia yeuna kieu bae yeuna kieu bae tah. Begitu dibersihan dibuka begitu dibuka aya Qur'anna. Geger kuari di Tanzania di Afrika sama Amerika, orang Eropa nonton ka ditu kabeh di Uni Soviet bae anu aneh deui budak kakarak umur 5 bulan aneh barang hudang sare awakna pinuh ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus ditonton kabeh loba nu arasup Islam geus puguh di Tanzania nu Saifuddin teh tamah ti heula anak Kristen anak pendeta. Kemudian manehna begitu deuk dibawa ka gereja teh nyana gideug eta keur leutik keneh. Keur leutik keneh dibawa ka gereja nyana embungeun asup gereja. Dibawa dipaksa embungeun nyana. Endahan maca kieu di hareupeun gereja ka indung bapana sedengkeun indung bapana teh eta adalah pemimpin gereja. Cak nyana tubu ila bariikum. Nyana kaget didinya. We eta teh jadi ka gereja dibikeun coba ayeuna mah ka kardinal. diangsongkeun ieu kunaon ieu, begitu dihitung-hitung, oh ini mah kesurupan jin Islam ceuknya. Pajar kasurupan, tapi ternyata baliknya na bebeja, saya bukan kesurupan muncak bahasa urang nama. Saya mah hanya berbicara dengan Allah, kata Allah, tubu ila bariikum. Indung bapana cerik terus, satu hari dua hari kemudian asup Islam. Tidinya loba jasa, ratusan manusia asup Islam. Dibawa ke negeri Amerika, di Amerika arasup Islam, dibawa dari ke Tanzania, kuari sekitar umur 15 tahun, nyana berbicara bisa berbagai bahasa-bahasa. Mantak engke kurang deg diondang ge ka dieu. Nah, iya. Bisa henteu nyana coba bahasa mau meronom-ronom. Ngkolon sira mah wede aja mengkolon ge. Aduh, atau kaget ke orang mau sirama bisa dengan cecalaton baik ke wede beribin ke. Ya Allah ya Rabbi konfasallal ayatil qawmi yafkahun, iyalah dalil kahiji, dalil kedua, dalil ketilu, dalil keopat nges ngejelaskan dalil keopat nang saha eta lamun lain nang aing cakus ya Allah aing nges ngejelaskan bagi kaum lu berpikir lu paham aing lah sebagai kholik sebagai soni pikir kusia masya Allah orang na alhamdulillahi rabbil wallahu alam.